kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan semua kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada pada kalian dari bentuk kenikmatan, maka itu adalah dari Allah. Dan di antara bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuknya kedua mata, wa lisanan wa syafatain, lisan dan kedua bibir. Ini adalah di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat besar dan sangat agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa kedua mata kita yang bisa melihat, dan berupa lisan dan kedua bibir kita yang bisa berbicara, nikmat yang sudah sepatutnya lah bagi kita untuk menjaga nikmat-nikmat tersebut, yang merupakan kewajiban kita lah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan menggunakan kenikmatan penglihatan kedua mata kita dan kenikmatan lisan kita, kemampuan kita untuk berbicara pada perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan lisan sekali lagi adalah kenikmatan yang harusnya kita memberikan perhatian untuk kita jaga kenikmatan ini. Kita jaga lisan kita, agar jangan sampai yang keluar dari lisan kita ini kecuali hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Begitu juga dengan penjagaan lisan. Seseorang itu akan merasakan faedah, seorang itu akan merasakan manfaat yang begitu banyak dengan sebab dia menjaga lisannya. Berikut kita akan sebutkan secara ringkas beberapa faedah, beberapa manfaat ketika seorang itu bisa menjaga lisan yang merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat dan faedah ketika seorang itu menjaga lisannya adalah yang demikian itu sebagai sebab untuk baiknya amal seseorang dan sebagai sebab diampuninya dosa-dosa. Sebagaimana ini yang senantiasa kita sampaikan di dalam khutbah hajah kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadid, perkataan yang muafiqun lis-sawab, perkataan yang sesuai dengan kebenaran, perkataan yang benar. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketakwaan dan perkataan yang benar dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab baiknya amal seseorang dan diampuni dosa-dosanya. Begitu juga di antara faedah-faedah seorang itu menjaga lisannya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyai wa ma baina rijlai atman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin kepadaku apa yang di antara kedua jenggotnya, yaitu lisannya, dan apa yang di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya. Yang menjamin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jaminannya adalah surga dengan syarat seseorang itu bisa menjamin lisannya, pembicaraannya, dan menjamin kehormatannya untuk tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab atau faedah menjaga lisan adalah sebagai jaminan seorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara faedah menjaga lisan adalah sebagai sebab keselamatan. di dunia dan akhiratnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjawab pertanyaan Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ketika bertanya, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Amsik, jagalah lisanmu dan hendaklah rumahmu itu menjadi lapang bagimu, dan menangislah engkau dengan sebab dosa dan kesalahanmu. Tiga hal ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sebab dari keselamatan seorang. Di antaranya adalah menjaga lisan. Demikian juga di antara faedah seorang itu menjaga lisannya, bahwasanya seluruh anggota tubuh kita itu akan istiqomah dengan mengikuti istiqomahnya lisan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Ketika pagi hari, maka seluruh anggota badan dari ibnu Adam, dari seorang manusia itu mengingkari lisan. Mereka berkata, "Ittaqillah fina." Bertakwalah engkau wahai lisan kepada kami. Ya. Terhadap perkara kami ini, fa inna nahnu bik. Karena kami ini mengikuti engkau. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqamah, maka kami ikut istiqamah. Wa in wajadta iwajajna. Tetapi kalau engkau bengkok, maka kami pun ikut bengkok. Kalau engkau melenceng dari istiqomah, maka kami ikut melenceng dari istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara faedah siyanatul lisan, menjaga lisan adalah sebagai sebab dinaikkan dan tingginya derajat seorang hamba dengan mendapatkan ridwan Allah, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba itu dia berbicara dengan suatu kalimat yang mendatangkan ridha dari Allah, yang dalam keadaan dia mungkin tidak memperhatikannya, tetapi dengan sebab itu Allah angkat dia beberapa derajat. Demikian juga di antara faedah lisan, menjaga lisan adalah bahwasannya ketika seorang itu menjaga lisannya, ini adalah sebagai kunci dari seluruh kebaikan. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amalan-amalan yang memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, maka kata beliau, "Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih?" Qultu ya bala ya Nabi Allah. Fa akhadha bilisanihi qala kuffa alayka hadha. Maukah engkau aku khabarkan apa yang menjadi kunci semua ini? Dari seluruh kebaikan, tentu wahai Rasulullah, kata Mu'ad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuffa alaika hada, sambil memegang lisannya, tahan ya, tahan lisan ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu diseret dan dijebloskan ke dalam neraka kecuali kebanyakannya adalah karena hasil dari perbuatan lisan-lisan mereka. Kemudian di antara faedah siyanatul lisan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Di sini jelas bahwasanya ketika seorang itu menjaga lisannya, ini menunjukkan kekuatan dan kesempurnaan iman yang ada pada dirinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal mu'minin, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibadallah, apa yang sudah kita sampaikan pada khutbah yang pertama adalah merupakan isyarat dari sebagian-sebagian faedah dan manfaat ketika seorang itu menjaga lisannya. Maka sekali lagi, wajib bagi kita semua untuk senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga nikmat-nikmat Allah, dan di antara nikmat-nikmat Allah adalah nikmatul lisan. Yang kalau bukan karena karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu kita untuk mengucapkan bahkan satu huruf sekalipun. Maka sudah sepantasnya lah bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita supaya tidak terjerumus kepada penyakit-penyakit lisan yang memiliki akibat yang sangat berbahaya kalau kita sampai tergelincir kepada penyakit-penyakit lisan tersebut. Sudah sepantasnya lah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah